Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin suaranya sangat pelan sekali ya, karena memang di tengah malam, kalau agak keras sedikit ya, khawatir mengganggu tetangga ya, maklum di kampung dan pedesaan. Jadi menggunakan media seadanya. Ini mulai video ini, insya Allah layarnya agak berbeda ya, karena yang sebelumnya saya menggunakan PC dan itu saya rasa cukup ribet ya, karena tidak bisa dilakukan dimanapun. Jadi saya mencoba streaming menggunakan handphone, dan karena menggunakan handphone maka tidak ada mouse yang bergerak ya, dan menggunakan PDF. Baik, kita lanjutkan untuk streaming Sulam Taufik ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan tentang wudu, dan yang di layar ini adalah kitab Birqatus Su'ud ya. Jadi kitab syarah dari Sulam Taufik yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan sebenarnya keterangan-keterangan yang saya ambil sebelumnya itu juga dari kitab ini sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Faslun fi furudil wudu'i. Fasal yang menjelaskan tentang beberapa fardu wudu. Wa min syuruti sholati al-wudu'u. Termasuk dari salat-salat adalah wudu. Salat ini memasukkan salat jenazah, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kata wudu itu kalau huruf waunya di dhammah, jadi ini nanti tergantung ya. Yang saya baca hanya Sulam Taufiknya saja, untuk yang Birqatus Su'ud saya langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi agar tidak terlalu lama ya. Al-wudu, jadi termasuk salat-salat adalah wudu. Kata wudu itu huruf wawunya kalau di dhammah itu adalah isim ya. Isim yang bermakna membersihkan dan juga bermakna pekerjaan wudu. Jadi bisa makna membersihkan, bisa bermakna wudu yang seperti kita tahu. Dan tentunya dalam kata ini, dalam kitab ini yang dimaksud adalah makna yang kedua, yaitu makna tawadu. Kalau huruf waunya di fathah, maka artinya adalah alat yang dibuat untuk wudu, yaitu air ya. Ismun lima huji'a wa u'idda lidzalik. Jadi nama untuk alat yang disediakan untuk wudu. Di sini dicontohkan seperti air wudu, ma'il misoh ya di sini. Ini adalah air yang memang disediakan untuk wudu. Jadi bisa berupa teko, bisa berupa keran dan lain-lain. Itu kalau wawunya dibaca fathah ya. Jadi wadu itu alatnya. Alatnya kalau wudu itu pekerjaannya. Dan wudu ini hanya untuk air yang disediakan untuk wudu saja. Artinya tidak mencakup air yang masih berada di tempatnya, yaitu seperti air laut atau air sumur, itu tidak bisa dikatakan wudu. Wa furuduhu sitatun. Fardu wudu berjumlah 6. Al-awwalu niyatu taharati lisholat. Fardu yang pertama adalah niat bersuci untuk sholat. Dan niat bersuci ini kalau hanya niat bersuci wajib ya, itu tidak cukup. Niatu taharah al-wajibah atau niat bersuci yang hukumnya wajib itu tidak cukup menurut pendapat yang dianggap muktamad oleh Ibnu Hajar di sebagian kitabnya. Namun Ibnu Hajar di sebagian kitab yang lain menganggap cukup dengan niat itu. Jadi memang kadang satu ulama itu aneh ya. Di satu kitab tidak sama dengan kitab yang lain. Ini sudah pernah saya jelaskan mengapa kadang ulama itu terkesan tidak konsisten. Di satu kitab menjelaskan hukum A, di kitab yang lain menjelaskan hukum B. Itu sebenarnya bukannya tidak konsisten, tapi kebanyakan ulama yang hidup di zaman akhir, di mutaakhirin, mereka itu mensarai kitab-kitab yang berbeda. Sehingga yang namanya sarah itu kan tuntutannya harus mengikuti matan yang disarai. Jadi terkadang yang beda itu bukan pendapat satu ulama-nya, tapi kitab matan yang disarai. Kalau kitab matannya berbeda itu tentunya sarahnya juga berbeda. Itu penjelasan yang cukup masuk akal menurut saya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga bahwa sealim apapun seorang ulama, mereka juga manusia ya, yang tidak mungkin 100% selalu benar. Jadi Ibnu Hajar itu niat toharah wajibah tidak cukup. Di dalam satu kitab mengatakan tidak cukup, di kitab yang lain mengatakan cukup. Niat toharah saja juga tidak cukup ya. Nawa itu, toharah itu tidak cukup. Kalau di dalam salam taufik ini, niat toharah li sholat itu kalau disusun kalimat yang digunakan untuk niat itu jadinya nawa itu toharota li sholat. Saya niat melakukan bersuci untuk sholat. Jadi toharah wajibah itu kalau disusun digunakan niat menjadi nawa itu atau haroh al wajibah itu tidak sah ya menurut Ibnu Hajar tadi. Walaupun di dalam kitab yang lain tadi sah ya. Nah yang tidak sah lagi adalah niat toharoh saja. Wudu dengan niat nawa itu toharoh saja itu tidak sah. Na'am lau nawa bikaulihi nawa itu toharoh jami'an waiha ajza'ahu. Akan tetapi kalau niat toharoh, kalau niatnya berupa kalimat nawa itu toharoh jami'an waiha, saya niat toharoh semua macam-macamnya, maka itu sah ya, itu sah. Bil qalbi, niat ini dilakukan di dalam hati. Li'anna mahallan niyati al-qalbu, karena tempat niat adalah di hati. Jadi kenapa niat itu harus di dalam hati? Ya karena memang hati itu tempatnya. Dan tentang niat ini ada 7 hukum yang berhubungan dengan niat. Tujuh hukum ini telah dinazomkan oleh At-Tanai yang bermadzhab Maliki atau Ibnu Hajar. Nah, ini ragu ya. Ini Syekh Nawawi ragu. 2 nazom ini oleh para ulama nisbatnya berbeda. Ada yang dinisbatkan ke At-Tanai, ada yang dinisbatkan ke Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi 2 nazom itu seperti yang ada di layar ini berbunyi sab'u su'alatin atat finiyatin tak tiliman korona habilawasan hakikatun hukmun mahalun wazaman hakaifiyatun syaratun wa maksudun hasan. Jadi ada 7 pertanyaan-pertanyaan yang datang di saat pembahasan niat. 7 itu adalah hakikat niat, hukum niat, tempat niat, waktu niat, cara niat, syarat niat, dan tujuan niat. Jadi ada 7 hal yang selalu dibahas di saat para ulama menjelaskan tentang niat. Au ghairiha. Jadi boleh niat toharoh li sholat, boleh niat selainnya. Selain toharoh li sholat. Minan niyati al mujziah. Jadi selainnya itu yang dimaksud adalah niat-niat yang mencukupi untuk niat wudu. Di sini dicontohkan seperti niat melakukan wudu atau niat fardu wudu. Yang dimaksud dengan ada ya, yang dimaksud dengan ada atau melakukan wudu di dalam hal ini adalah melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi ada itu di dalam pembahasan ini tidaklah ada yang lawan dari qadha, karena dalam hal niat itu tidak mungkin ada qadha, mustahil. Mustahil ada diartikan dengan yang berlawanan dengan qadha. Jadi nawa itu ada al-wudu, niat nawa itu ada al-wudu, itu yang dimaksud dengan ada adalah melakukan, bukan sesuatu yang berlawanan dengan qadha. Kemudian yang dimaksud dengan fardu, ya itu tadi itu kan niat-niat yang mencukupi untuk wudu kan dicontohkan dua di sini ya, ada niatu ada il-wudu, ada fardil wudu. Jadi fardu itu yang dimaksud tidaklah sesuatu yang harus dilakukan, tidaklah sesuatu yang harus dilakukan. Mengapa? Karena kalau fardu dimaknai demikian, maka wudu anak kecil itu tidak sah menggunakan niat ini, padahal wudu anak kecil itu sah. Jadi di dalam pembahasan wudu itu biasanya wudu anak kecil digunakan contoh ya, digunakan contoh untuk wudu-wudu yang sebenarnya tidak wajib, karena anak kecil itu kan kalau dia belum balig, dia kan belum wajib ibadah ya, dia belum wajib ibadah, sehingga wudu yang dilakukan untuk mengesahkan ibadahnya itu kan tidak wajib. Ini anak kecil ini biasanya contoh anak kecil ini biasanya anak kecil yang melakukan tawaf ya. Jadi haji itu kan tidak disyaratkan balig ya. Jadi ada anak kecil yang diajak tawaf oleh walinya. Ada anak kecil yang diajak tawaf oleh walinya untuk mengesahkan haji ya, yang diajak haji ya. Dan salah satu rukun haji itu tawaf. Untuk mengesahkan haji itu kan harus tawaf, dan untuk tawaf itu disyaratkan wudu. Jadi anak kecil yang mau tawaf itu dia diharuskan wudu terlebih dahulu. Dan wudu yang dilakukan anak kecil ini tentunya tidaklah wudu yang wajib, karena ibadah tawaf itu belum wajib baginya. Sehingga andai kata anak kecil niat dengan niat fardul wudu, nawa itu fardul wudu, itu kalau fardu dimaknai sesuatu yang wajib dilakukan itu tidak pas. Sebab anak kecil yang wudu dengan niat ini itu dalam hukumnya, dalam hukum fikih itu wudunya sah. Jadi kata fardu ini yang dimaksud adalah melakukan syarat ya, melakukan syarat ibadah. Semisal ibadah adalah sholat. Dan terkadang syarat sesuatu itu dinamakan fardu. Kemudian ini ada keterangan Qol Athiyah ya. Al Athiyah menjelaskan, bila seseorang mengucapkan nawa itu fardul wudu, maka niat itu sudah cukup, walaupun niatnya dilakukan sebelum masuknya waktu. Jadi fardul wudu itu kan artinya kefarduan wudu. Kalau wudunya belum, kalau sholatnya belum masuk, sedangkan niatnya sebelum masuknya waktu sholat, itu kan berarti wudunya belum fardu, wong sholatnya belum fardu. Tapi kalau orang mengucapkan nama itu fardul wudu, itu sudah cukup, walaupun waktunya belum masuk. Ini mengacu pada pendapat yang mengatakan bahwa sebab wudu adalah hadas. Walaupun pendapat yang mu'tamad mengatakan sebab wudu itu hadas beserta dengan melakukan sholatnya. Hadas makia milih sholat. Kemudian niat lain yang sah adalah niat istibahati muftakirin ilal wudu. Niat diperbolehkannya melakukan hal-hal yang membutuhkan wudu. Di sini dicontohkan seperti nawa itu istibahata masil mushaf. Saya niat diperbolehkannya menyentuh mushaf atau yang lain. Atau misalkan niat yang lain yaitu nawa itu istibahata muftakirin ilal wudu. Saya niat agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang butuh pada wudu, itu juga cukup. Walaupun di dalam hatinya tidak terbesit ibadah-ibadah yang tercakup dalam niat yang diucapkan. Jadi sesuatu yang butuh kepada wudu itu kan banyak sekali ya. Itu sah digunakan niat walaupun di hatinya tidak menentukan apa sesuatu itu. Kemudian Al-Qurti juga menjelaskan, yang penjelasan ini meriwayatkan dari kitab Majmu', penjelasan itu adalah syarat niat yang menggunakan kata istibah atau sholat itu adalah ada tujuan, ada niatan melakukan sholat dengan wudhu itu. Jadi kalau ada orang yang niat wudhu untuk sholat, saya niat wudhu untuk sholat, maka harus ada niatan untuk melakukan sholat dengan wudhu itu. Artinya kalau tidak ada niatan melakukan sholat dengan wudhu itu, dia dianggap orang yang bermain-main dengan niatnya. Jadi niat wudhu untuk sholat tapi sholatnya tidak menggunakan wudhu itu, misalkan wudhunya sudah batal kemudian wudhu lagi, itu kan berarti dia dianggap bermain-main. Kalau dia dianggap bermain-main, maka niatnya tidak bisa mengarah ke sah ya. Kemudian niat yang lain yang sah adalah niat wudhu, nawaitul wudhu itu saja sudah sah ya. Akan tetapi menurut keterangan di kitab ini, niat wudhu saja itu khilaful aula ya. Khilaful aula itu adalah hukum yang di bawah makruh, di atas mubah. Mengapa khilaful aula? Karena ada perkhilafan yang kuat tentang apakah cukup hanya niat wudhu saja, nawaitul wudhu saja itu apakah cukup. Itu ulama berbeda pendapat dan perbedaannya kuat, sehingga hukum niat wudhu saja, nawaitul wudhu saja itu hukumnya khilaful aula. Wala yutabaru niyatu illa fi hali kaunihi inda ghuslin wajhi. Niat tidak dianggap kecuali di saat membasuh wajah. Membasuh wajah yang dimaksud adalah membasuh permulaan wajah. Jadi basuhan yang dilakukan sebelum niat, basuhan wajah yang dilakukan sebelum niat itu sia-sia. Dan basuhan yang bersama dengan niat itu adalah basuhan pertama wudhu. Maka basuhan yang dilakukan sebelum niat itu harus diulangi. Jadi keharusan menyertakan niat dengan basuhan pertama itu supaya kulit yang dibasuh itu dianggap oleh syariat, bukan supaya niatnya sah. Jadi niat itu tidak harus bersama dengan permulaan basuhan. Artinya andai kata niat ini disertakan di basuhan yang kedua, itu niatnya sudah sah. Hanya saja basuhan pertama itu tidak sah ya, karena tidak beserta dengan niat. Kemudian ada permasalahan seseorang yang terjatuh dengan posisi wajah di bawah. Orang yang terjatuh dari atas ya, jatuh bisa menurut pendapat Aujah, bagi orang yang basuhan wajahnya gugur ya, bagi orang yang basuhan wajahnya gugur, misalkan dikarenakan ada penyakit ya, ada penyakit yang menyeluruh di seluruh wajah, ada penyakit yang menyeluruh di seluruh wajah sehingga tidak diperbolehkan terkena air misalkan, itu kan berarti basuhan wajahnya gugur ya. Seorang yang basuhan wajahnya gugur dikarenakan satu penyakit dan tidak ada penghalang di wajah, tidak ada jabirah ya, tidak ada penghalang, maka kewajiban niatnya adalah bersamaan dengan pertama kali basuhan tangan ya. Jadi mestinya niat itu harus disertakan dengan basuhan wajah, tapi bila basuhan wajah itu gugur dikarenakan penyakit, maka berpindah ke anggota setelahnya yaitu tangan. Dan kalau basuhan tangan juga gugur, maka berpindah ke basuhan selanjutnya yaitu kaki. Jadi wala yakfi niyatu tayamumi fi awali juz'in minal wajhi listiklalihi. Hal ini berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum itu niatnya tidak dilakukan di saat mengusapkan debu ke wajah. Tayamum itu niatnya sebentar ya. Kitab ini, kitab PDF yang ada di layar ini, saya menemukan cetakan yang cukup bagus ya. Biasanya kalau kita mencari kitab Berkotu Su'ud yang PDF itu cetakannya cetakan yang tulisannya jelek biasanya. Tapi ini saya menemukan cetakan yang bagus. Hanya saja cetakan ini tidak sempurna. Nanti di bab terakhir ada beberapa halaman yang kurang. Jadi nanti kalau streaming ini bisa sampai ke bab terakhir ya, terpaksa saya ambilkan dari kitab lain, Is'adur Rafiq atau apa ya. Atau terpaksa saya baca Sulam Taufiknya saja, dan Mirkotu Su'ud saya baca manual ya, dalam arti tidak saya tampilkan di layar. Saya ulangi. Di sini ada penjelasan wala takfi niyatu tayamumi fi awali juz'in minal wajhi. Tidak cukup niat tayamum di permulaan bagian wajah. Karena permulaan bagian wajah ini sudah tersendiri ya. Jadi tayamum itu niatnya dilakukan di saat memindahkan debu dari tempatnya ke wajah. Di saat memindah itu niat tayamum. Kama la takfi niyatul wudu an tayamumin anil yadi. Seperti halnya niat wudu tidak cukup untuk tayamum yang menggantikan tangan. Ini jadi niat tayamum di permulaan basuhan wajah itu tidak cukup ya. Seperti halnya tidak cukup niat wudu untuk tayamum ya sebagai pengganti tangan. Jadi kalau ada orang yang tangannya tidak bisa dibasuh secara merata dikarenakan ada satu penyakit, itu kan harus diganti dengan tayamum. Nah, tayamum yang sebagai pengganti tangan itu tidak bisa diniati dengan niat wudu ya, maksudnya seperti itu. Amma idza kana jabiratan amma idza kana jabiratul fatujji unniyatu inda masyiha bil ma'i. Tadi kan tempat niat bisa berpindah ke tangan kalau memang wajahnya tidak mungkin dibasuh dan tidak ada penghalang ya, tidak ada penghalang. Jabirah itu maksudnya, mana aslinya jabirah itu apa ya, gib ya, gib yang digunakan untuk patah tulang, itu namanya jabirah. Tapi biasanya diartikan dengan arti yang lebih luas, bisa berupa plester atau yang lain. Jadi kalau wajahnya ada jabirah, ada penghalang, ada penutupnya, bila wajahnya ada penutupnya, maka niatnya tidak berpindah ke tangan. Jadi niat wudunya dilakukan di saat mengusap jabirah dengan air. Jadi aturannya, kalau ada anggota wudu yang tidak bisa dibasuh dan tertutup oleh sesuatu, maka itu kan ada kewajiban mengusap penutup itu. Ada kewajiban mengusap penutup. Jadi kalau ada wajah seseorang yang kewajibannya gugur, tapi di wajah itu ada penutupnya, maka niatnya dilakukan di saat mengusap penutup itu, karena ada kewajiban penutup. Ini diberi alasan li'annahu badalun an ghusli matataha. Karena mengusap wajah, mengusap jabirah itu adalah sebagai pengganti dari basuhan kulit yang ada di bawahnya. wasani ghuslul wajhi jami'ihi. Fardu tayamum yang kedua adalah membasuh wajah bagian luar, membasuh seluruh wajah bagian luar. Dan membasuh wajah ini cukup dilakukan satu kali. Jadi kalau kita wudu biasanya 3 kali, itu basuhan kedua dan ketiga itu tidak wajib ya, itu hanya sunnah. Dan selain membasuh seluruh wajah, diharuskan juga membasuh bagian yang ada di sekeliling wajah, bagian yang ada di bagian yang bukan termasuk wajah tapi ada di sekeliling wajah, itu juga harus dibasuh, supaya membasuh semua wajah itu menjadi pasti ya. Jadi sebenarnya bagian yang ada harus dibasuh, karena kalau kita tidak membasuh bagian itu, kita belum bisa memastikan apakah wajah kita sudah terbasuh semua atau belum. Nah, ini alasannya ya. Li'anna ma la yatimmul wajibu illa bihi wa kana magdurun 'alaihi fa huwa wajib. Sebab sesuatu yang kewajiban tergantung padanya dan mampu dilakukan, maka hal itu hukumnya juga wajib. Kemudian kalau basuhan wajahnya gugur seperti tadi ya, kalau basuhan wajahnya gugur, maka membasuh anggota di sekelilingnya juga tidak wajib. Jadi keharusan membasuh bagian yang ada di sekeliling wajah itu kan karena mengikuti kewajiban membasuh wajah. Kalau yang diikuti gugur, maka yang mengikuti juga gugur. Kalau basuhan wajahnya gugur, maka basuhan sekeliling wajah juga gugur. Min mana bidisari ra'sihi ilal dhaqani wa minal udhuni ilal udhuni. Ini batasan wajah ya. Batasan wajah itu kalau ke bawah, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, itu adalah batas atasnya adalah tempat tumbuhnya rambut kepala ya, tempat tumbuhnya rambut kepala. Kalau batas wajah bagian bawah itu adalah janggut. Kalau samping, samping kiri kanan, itu batas wajahnya adalah telinga. Jadi telinga itu tidak termasuk wajah ya. Kemudian yang masuk dalam batasan wajah adalah tempat tumbuhnya rambut yang ada di dahi, yang ada di kening atau di dahi. Jadi mahalul ghomam, ghomam itu seseorang yang memiliki rambut di dahi. Kadang kan ada ya orang yang punya rambut yang tumbuh di dahi. Itu namanya ghomam. Itu juga termasuk bagian dari wajah, karena tumbuhnya rambut yang tidak ada di tempatnya itu tidak dianggap. Jadi rambut itu kan normalnya tumbuhnya di kepala. Kalau ada rambut yang tumbuh di dahi, itu berarti kan tidak tumbuh di tempatnya. Oleh karena itu tidak dianggap oleh syariat, itu masih dianggap bagian dari wajah. Begitu halnya tempat yang mestinya ada rambutnya tapi tidak ada rambutnya, yaitu orang yang botak ya, orang yang botak. Orang botak itu kan botak yang bagian depan ya. Biasanya kan pemikir-pemikir itu kan rambut bagian depannya rontok ya. Enggak. Itu namanya kalau dalam fikih itu namanya apa ya? Inhisari sa'rin nasiyah ini ya. Jadi rambut bagian depannya tidak ada. Itu walaupun berupa kulit ya, botak itu kan kulit. Walaupun berupa kulit tapi itu tidak termasuk bagian dari wajah. Jadi ada kulit yang tidak termasuk bagian dari wajah, ada rambut yang termasuk bagian dari wajah. Rambut yang termasuk bagian dari wajah adalah rambut yang tumbuh di dahi, dan kulit yang tidak termasuk dari wajah adalah kulitnya orang botak. Kemudian wajah ini mengecualikan juga dua kulit yang ada di kiri kanan rambut bagian depan, namanya nazatan. Rambut kita di bagian depan itu kan ujungnya kan tidak rata ya, ujung rambut kita di bagian depan kan tidak rata. Coba dilihat sendiri-sendiri ya. Rambut kita di bagian depan itu kan kiri kanannya, kiri kanan dari rambut yang tengah itu kan lebih ke belakang ya. Itu namanya nas'ah. Jadi nas'atan itu dua nas'ah kulit yang ada di kiri kanan jambul. Jadi dua kulit yang mengelilingi nasiah. Nasiah itu jambul, rambut bagian depan. Kemudian tidak termasuk wajan juga adalah mahalut tahlif. Mahalut tahlif itu rambut yang biasanya dihilangkan ya. Jadi di sini diterangkan cara mengetahui mahalut tahlif adalah dengan meletakkan benang ya. Jadi mengambil benang, satu ujung diletakkan di telinga atas, ujung yang lain diletakkan di rambut bagian depan, rambut bagian depan. Saya ulangi, ini dikata ini loh, wadu biduhu ayudu atorofu khaitin ala a'lal udhun wa toroful akhor ala a'lal jabhah mutasilan birroksi. Jadi mengambil benang, satu ujung diletakkan di atas telinga, ujung yang lain diletakkan di depan. Kalau di sini a'lal jabhah yang dimaksud adalah kening atau dahi bagian depan, bagian atas ya. Dahi bagian atas itu maksudnya rambut tengah bagian depan. Itu rambut yang ada di depan benang itu ya, rambut yang ada di depan benang itu namanya mahalu tahdif. Itu namanya mahalu tahdif. Mahalu tahdif artinya tempat yang biasanya dihilangkan. Jadi dinamakan tahdif ya, rambut itu dinamakan tahdif karena sebagian perempuan biasa menghilangkan rambut itu supaya wajahnya terlihat lebar. Jadi ada sebagian perempuan yang kalau wajahnya terlihat lebar itu dia lebih percaya diri, dia lebih merasa cantik, sehingga bagian itu dihilangkan. Karena bagian itu sering dihilangkan maka dinamakan mahalu tahdif, tempat yang dihilangkan. Kemudian di sini dijelaskan bahwa orang awam di saat ini biasanya mengganti huruf zal dengan fa. Jadi mestinya tahdzif diganti dengan tahfif. Mestinya mahalu tahdzif diganti dengan mahalu tahfif. Sa'ron yang di min mana biti sya'ri ra'sihi ila dzaqani wa min al-udhuni ila al-udhuni. Sya'ron yang dibasuh adalah berupa rambut dan juga kulit ya. Jadi rambut-rambut yang ada di wajah itu harus dibasuh. Itu termasuk kewajiban membasuh wajah. Di sini dijelaskan bahwa jumlah rambut atau bulu ya. Kalau tipis kan bulu namanya. Rambut-rambut yang ada di wajah itu jumlahnya ada 17. Satu adalah bulu mata. 4. 1, 2, 3, 4 itu bulu mata. Al-ahdab, al-arba'ah. Ahdab itu bulu mata. Bulu mata kan jumlahnya 4 ya. Kemudian 2 alis. Kemudian 2 idhar. Ya, idhar itu rambut yang tumbuh di depan telinga. Kemudian 2 brewok ya. Kalau brewok bukan idhar ya. Brewok itu kan lebih ke belakang ya. Kalau idhar itu yang di depan telinga itu idhar. Kemudian 2 rambut pipi. Kadang kan di pipi ada rambutnya kadang. Tapi tidak semua orang. 2 rambut ujung kumis ya. Ujung kumis, rambut yang di ujung kiri kanan bibir. Kemudian kumis. Kemudian rambut yang tumbuh di bawah bibir, lalu jenggot ya. Kemudian ditambah lagi tadi, yaitu rambut yang tumbuh di dahi atau disebut dengan gomam. Rambutnya disebut gomam, orangnya disebut ahwam. Jadi orang yang memiliki rambut yang tumbuh di dahi itu biasanya diejek ya, dicela, karena di kitab ini ya, karena itu menunjukkan pengecut ya, pengecut, kemudian kikir dan juga bodoh. Berbeda dengan botak. Jadi botak itu lawan dari tadi, orang yang memiliki rambut di dahi. Kalau botak itu berarti menunjukkan pemberani, dermawan dan juga cerdas. Kebalikannya tadi, orang yang punya rambut di dahi, dia itu penakut, kikir dan juga ini tadi koneksinya terganggu ya, mohon maaf. Koneksinya terputus. Jadi membasuh semua rambut yang jumlahnya 17 itu wajib. Wajib baik bagian luar maupun bagian dalam. Walaupun rambutnya tebal ya, selama tidak keluar dari batas wajah. Kalau tebal ya. Kalau tebal dan keluar dari batasan wajah itu tidak wajib dibasuh. Jadi selama tidak tebal dan tidak keluar dari batasan wajah, yang tidak harus dibasuh adalah batasan wajah. Rambut wajah dikatakan keluar dari batasan wajah. Rambut itu tidak turun sesuai tempatnya. Jadi rambut itu kan normalnya turunnya ke bawah ya. Itu misalkan turunnya ke atas. Ada jenggot yang tumbuhnya ke atas, itu berarti dia tidak termasuk wajah, keluar dari batasan wajah. Ini ya, penggambarnya bi an hala fihi iltiwaun wan itafun min jihati nuzulihi bil quwah. Jadi melenceng dari arah turunnya, merenceng dari arah turunnya. Ya, penggambarnya tadi, misal penggambaran mudahnya jenggot itu. Jenggot itu normalnya kan ke bawah, atau brewok ya. Brewok itu normalnya kan rambut kan ke bawah. Itu ada brewok yang ke atas, berbelok ke atas. Brewok yang berbelok ke atas. Jadi kalau ada rambut-rambut wajah yang berbelok ke atas dan tebal, maka itu tidak, bagian dalamnya tidak harus dibasuh. Kalau bagian luarnya tetap harus dibasuh, kalau bagian luarnya. Sya'ron wa basharon. Jadi yang harus dibasuh tidak hanya rambut saja, tetapi juga kulit. La batinalih yatir rojuli wa aridoihi in kasufat. Ya, ini ada pengecualian. Jadi semua rambut yang berjumlah 17 itu harus dibasuh, kecuali jenggot laki-laki yang tebal ya, jenggot dan brewok yang tebal. Kalau itu tidak harus dibasuh bagian luarnya, masih tetap harus dibasuh bagian dalam. Saya ulangi ya, yang tidak harus dibasuh adalah bagian dalam dari jenggot dan brewok laki-laki yang tebal. Jenggot dan brewok laki-laki yang tebal itu yang harus dibasuh hanyalah bagian luarnya saja, tidak harus membasuh bagian dalamnya. Dan ketidakharusan membasuh itu tidak disyaratkan keluar dari batasan wajah. Wa illam tahruj anil wajhi wala batinu ba'daha al-katif. Yang tidak harus dibasuh lagi adalah bagian dalam jenggot atau brewok yang sebagiannya tebal, sebagiannya ada seseorang yang brewok atau jenggotnya tidak rata, sebagian sebagian tebal, sebagian tipis, di mudah untuk dibedakan, mudah untuk dipas, untuk dibasuh secara terpisah. Maka bagian yang tebal itu tidak harus dibasuh. Yang tebal tidak harus dibasuh bagian dalamnya, yang tipis harus dibasuh. Karena sulit menyampaikan air ke sana, maka hanya cukup membasuh bagian luarnya saja. Kalau tidak mudah dibedakan, tidak mudah dibedakan, maka semuanya harus dibasuh. Ya, kalau tidak mudah dibedakan, maka semuanya harus dibasuh. Asalisu ghuslul yadaini. Fardu wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Minal kafaini wa dhira'aini ma'al mirfaqaini marratan wahidah. Membasuh kedua tangan ini mencakup lengan, ya, lengan dan dua telapak tangan. Membasuh telapak tangan ini beserta dengan dua siku, dan sama seperti wajah, basuhan tangan ini cukup dilakukan satu kali. Andai kata seseorang tidak memiliki siku, misalkan tangannya lurus saja, tidak bisa dibelokkan, maka yang dianggap adalah kadar dari sikunya, kadar dari siku kebanyakan manusia. Jadi kebanyakan orang itu sikunya diukur, lalu digunakan untuk mengukur orang yang tidak punya siku, atau ada siku yang tidak sesuai dengan normalnya siku, siku yang tempatnya tidak sesuai dengan normalnya siku. Misalkan memiliki siku tapi sikunya berdekatan dengan bahu, jadi panjang sekali tangannya, itu juga sama, yang diukur tidaklah sikunya tapi lumrahnya siku seseorang, lumrahnya siku seseorang. Dan ini juga berlaku untuk mata kaki dan juga hasafah, ya, hasafah itu ujung penis. Ini juga berlaku, artinya kalau seseorang tidak memiliki mata kaki, maka ukurannya adalah mata kaki orang lain, normalnya manusia. Atau apabila orang tidak memiliki hasafah, tidak memiliki ujung penis, maka itu ukurannya juga hasafah orang lain. Wa ghuslu ma alaihima. Selain membasuh kulit tangan, diharuskan juga membasuh rambut atau apapun yang ada di tangannya, apapun yang ada di dua tangan. Ini mencakup rambut walaupun tebal, mencakup juga kuku walaupun panjang, dan mencakup daging tumbuh, kutil, ya, silah itu daging tumbuh atau kutil, kutil yang tumbuh di tempat yang harus dibasuh, itu juga harus dibasuh walaupun keluar dari, walaupun panjang dan ini kalau streamingnya putus-putus, mohon maaf ya, ya mohon maklum dan mohon maaf karena memang menggunakan media seadanya. Jadi saya ulangi bahwa termasuk yang harus dibasuh selain kulit adalah lubang yang ada di tangan. Jadi lubang-lubang tangan atau sobek, ya, atau kulit-kulit yang sobek itu bagian dalamnya juga harus dibasuh, karena bagian itu termasuk bagian luar, ya. Jadi kalau masih tertutup itu kan bagian dalam, tapi kalau sudah terbuka bisa dikarenakan berlubang atau sobek, itu sudah menjadi bagian luar. Tetapi kalau ada lubang yang dalam di daging, maka bagian dalamnya tidak harus dibasuh. Yang harus dibasuh hanya bagian luarnya saja. Ini juga mencakup, penjelasan ini juga mencakup seluruh anggota wudhu yang lain. Jadi kalau ada lubang di anggota wudhu yang lain ataupun ada sobek atau retak, maka selama tidak dalam itu bagian dalamnya harus dibasuh. Tapi kalau lubangnya dalam, ya bagian dalamnya tidak dibasuh. Arabiu mashur ra'si au ba'duhu. Fardu wudu yang keempat adalah mengusap kepala satu kali atau sebagian kepala, walaupun sebagian yang diusap saat membasuh wajah, yaitu bagian yang bersandingan dengan wajah, itu juga sah untuk mengusap kepala. Dan mengusap kulit yang ada di belakang telinga itu sah untuk mengusap kepala. Ya, jadi tidak harus mengusap rambut. Itu kita kan sudah terbiasa mengusap rambut ya. Seakan-akan mengusap kulit itu tidak sah seakan-akan. Jadi kulit yang ada di belakang telinga itu sudah termasuk kepala, sehingga mengusapnya sah. Mengapa dicukupkan mengusap sebagian? Karena ayat yang menjelaskan ini ayatnya mutlak, ayatnya mujmal. Mujmal itu global. Wamsahu biru usikum, usaplah kepala kalian, itu kan global. Sehingga karena tidak ada batasan, karena tidak ada penjelas, tidak ada bayan, maka mengusap kepala ini boleh sedikit, boleh banyak. Kemudian ada satu riwayat dari Muslim, dari Imam Muslim, dari riwayat itu datang dari Al-Mughirah bin Syu'bah, menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudu lalu mengusap nasiyahnya. Nasiyah itu jambul ya, kepala bagian depan. Jadi tadi penjelasan saya tadi kan ujung rambut kita itu kan tidak rata ya. Ujung rambut kita bagian depan kan tidak rata. Bagian tengahnya itu kan lebih ke depan daripada kiri kanannya. Jadi nasiyah itu adalah rambut yang berada di kiri kanan kulit, itu namanya nasiyah atau terjemah mudahnya jambul ya. Jadi Nabi itu mengusap nasiyahnya, yaitu rambut bagian depan, dan juga mengusap imamahnya. Imamah itu ya sorban yang diikatkan di kepala itu. Jadi andai kata meratakan seluruh kepala ini wajib, maka Nabi tidak akan melakukan itu. Jadi riwayat yang ditulis oleh Imam Nawawi di Birqatus Sud ini adalah untuk menolak pendapat yang mengatakan bahwa harus membasuh seluruh kepala. Jadi membasuh seluruh kepala ini hukumnya tidak wajib, karena Nabi saja tidak membasuh seluruh kepala. Nabi hanya membasuh rambut bagian atas saja. Terkadang Nabi membasuh bagian atas, membasuh kepala bagian depan dan juga imamahnya. Andai kata diharuskan mengusap ya. Jadi saya itu kalau menjelaskan mengusap kepala itu sering salah ngomong. Mestinya di otak saya itu mengusap, tapi yang terucap membasuh. Saya ulangi, kalau memang syariat mengharuskan kita mengusap seluruh kepala, maka niscaya Nabi tidak akan mengusap nasiyah saja. Karena Nabi mengusap nasiyah saja, mengusap ujung rambut bagian depan saja, maka ini menunjukkan bahwa mengusap rambut itu tidak harus semua yang diusap, tapi cukup sebagian saja. Kemudian orang Arab, ya tidak harus orang Arab ya, orang yang mengucapkan qabala fulanun ra'sal yatim wa masahaha, kemudian dharaba ra'sahu, seseorang mencium kepala anak yatim dan mengusapnya, itu apakah harus mengusap seluruh kepala? Jadi ucapan seseorang mengusap kepala anak yatim itu apakah harus mengusap seluruhnya? Apakah kalau hanya mengusap sebagian tidak cukup? Belum dikatakan mengusap, kan sudah cukup. Jadi ucapan mengusap kepala anak yatim itu bisa dibenarkan walaupun hanya mengusap sebagian saja. Begitu juga ucapan memukul kepala. Seseorang yang memukul kepala, apakah diharuskan memukul seluruh kepala? Kan cukup memukul sebagian kepala saja. Sama seperti ayat ini, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Itu kan tidak mengharuskan mengusap seluruh kepala. Jadi mengusap sebagian kepala itu sudah masuk di dalam ayat. Kemudian ada juga ulama Syafi'iyah yang menjawab pendapat yang mengharuskan mengusap seluruh kepala, yaitu Al-Muzani. Jadi madhab yang mengharuskan mengusap seluruh kepala itu madhab Malik dan Ahmad bin Hanbal ya. Dan para ulama Syafi'iyah tentunya menolak pendapat itu, karena pendapat Imam Syafi'i cukup mengusap sebagian kepala saja, bahkan sebagian rambut itu sudah cukup Imam Syafi'i. Jadi Al-Muzani menjawab tentang pendapat ulama lain. Kemudian Al-Baghawi memilih pendapat yang mengharuskan mengusap kadar nasiyah ya, kadar ujung kepala bagian depan tadi, seperti madzhab Abu Hanifah. Jadi ulama Syafi'iyah yaitu Al-Baghawi lebih setuju dengan pendapat yang mengharuskan kadar nasiyah ya, pendapat itu sama seperti madzhab Hanafi. Al-Baghawi beralasan sebab Nabi tidak pernah membasuh ya. Jadi semua riwayat yang ditemukan yang menceritakan Nabi wudu itu tidak pernah ada riwayat yang mengatakan Nabi mengusap kepalanya kurang dari kadar nasiyah, sehingga Al-Baghawi lebih memilih pendapat yang mengharuskan mengusap kepala kadar nasiyah. Dan ini seperti pendapat Imam Malik. Walau sya'rotan, jadi basuhan usapan kepala itu cukup walaupun hanya satu rambut saja, atau bahkan sebagian rambut juga cukup. Sebab seorang yang mengusap satu rambut itu sudah dikatakan dia mengusap kepalanya. Ada satu pendapat yang membatasi minimal usapan rambut adalah 3 rambut, seperti halnya mencukur rambut di saat ihram. Jadi orang ihram itu kan diharuskan memotong rambut ya. Memotong rambut satu itu tidak cukup kalau ihram. Jadi kalau memotong ihram itu ada batasannya, yaitu minimal 3 rambut. Dan ada pendapat yang menyamakan antara memotong rambut di saat ihram dengan mengusap rambut untuk kewajiban wudu, yaitu disamakan keduanya sama-sama minimal 3 helai. Namun para ulama Syafi'iyah membedakan 2 hal itu, membedakan antara kewajiban mengusap rambut saat wudu dengan kewajiban memotong rambut di saat ihram. Para ulama Syafi'iyah membedakan dengan bahwa yang diperintahkan di saat mencukur rambut ihram itu adalah rambut. Perintahnya adalah rambut. Ini dalilnya ini ya. Muhalliki naru'usahum. Jadi dalil keharusan memotong 3 rambut itu kan ayat muhalliki naru'usakum. Orang-orang yang memotong rambut kalian. Itu para ulama Syafi'iyah memaknai ayat itu dengan muhallikina sya'ra ru'usikum. Jadi kata sya'run itu adalah isim jamak atau isim jenis atau isim jenis. Jadi ulama berbeda pendapat. Rambut yang bahasa Arabnya sya'r itu ada yang mengatakan isim jamak, ada yang mengatakan isim jenis. Dan apapun itu, entah itu isim jamak atau isim jenis, keduanya itu minimal harus tiga, ya. Keduanya itu minimal harus tiga, sehingga untuk masalah mencukur rambut itu minimal harus tiga, karena yang diperintahkan itu adalah rambut. Berbeda dengan masalah wudhu. Kalau wudhu itu yang menjadi titik tekannya adalah membasuhnya, bukan rambutnya. Yang menjadi titik tekannya adalah membasuhnya, bukan rambutnya. Jadi tidak berhubungan dengan rambut, sehingga tidak harus ada batas minimal rambut yang berjumlah 3 helai. Kebolehan mengusap rambut itu bila memang rambut yang diusap masih berada di batasan kepala. Maksud di batasan kepala adalah rambut yang diusap itu tidak keluar dari kepala bila dipanjangkan. Jadi rambutnya tidak boleh keluar dari batasan kepala bila dipanjangkan sesuai tempat turunnya. Jadi kalau ada rambut yang andai kata ditarik sudah keluar dari batasan kepala, maka mengusap rambut itu tidak sah, ya, karena sudah keluar dari batasan kepala. Dan andai kata ada rambut yang hilang setelah membasuhnya itu tidak masalah. Jadi pokoknya kalau saya menerangkan tentang rambut, tentang mengusap, dan yang saya ucapkan membasuh itu salah, yang benar mengusap itu salah omong, salah ucap. Jadi kalau ada orang yang mengusap satu rambut, kemudian setelah rambut itu diusap hilang, maka hilangnya rambut itu tidak masalah. Dan juga yang tidak masalah adalah rambut yang keluar dari batasan kepala setelah diusap. Jadi di saat mengusapnya rambut itu masih ada di batasan kepala. Lalu setelah itu rambutnya memanjang sehingga keluar dari batasan kepala. Kalau seperti ini tidak apa-apa, ya. Jadi maksud rambut yang keluar dari batasan kepala itu rambutnya dipanjangkan ke semua sisi, ya. Jadi dipanjangkan ke depan, ke belakang, ke samping, itu kalau semuanya sudah keluar dari kepala, itu berarti sudah keluar dari batasan kepala. Jadi misalkan rambut depan ini kalau panjang itu apakah keluar dari batasan kepala atau tidak? Tergantung. Kalau rambut depan ini dipanjangkan ke belakang dan sampai di leher, itu berarti sudah tidak bisa dibasuh bagian ujungnya. Jadi rambut yang keluar dari batasan kepala itu cara mengukurnya adalah dipanjangkan ke semua sisi, depan, belakang, kiri, kanan. Kalau ke semua sisi sudah keluar dari batasan kepala, berarti tidak sah mengusap bagian itu. Rambut ini berbeda dengan kulit, ya. Rambut berbeda dengan kulit. Kalau kulit itu tidak ada aturan keluar dari batasan kepala. Jadi andai kata ada kulit kepala yang memanjang dan keluar dari batasan kepala, atau ada daging tumbuh di kepala dan keluar dari batasan kepala, maka masih tetap sah mengusapnya. Jadi yang ada batasan keluar dari batasan kepala atau tidak itu hanya rambut saja. Kalau kulit kepala atau daging tumbuh itu tidak ada batasannya. Kemudian mengusap kepala itu bisa diganti dengan membasuh, ya. Walaupun ayatnya mengusap. Jadi wamsahu biru'usikum itu kan perintah untuk mengusap. Walaupun perintahnya mengusap, tapi diperbolehkan untuk menggantinya dengan membasuh. karena membasuh itu bisa bisa menghasilkan tujuan dari mengusap, yaitu basah. Jadi tujuan dari mengusap kepala atau rambut adalah bagian itu basah, menyampaikan basah di bagian itu, dan membasuh itu bisa mencapai tujuan itu. Sehingga walaupun perintah ayat Al-Qur'annya mengusap, membasuh masih bisa mengesahkan surukun ini. Wal khamisu wa seluruh rijlaini ma'al ka'bain, ini saya istirahat dulu ya, sudah 1 jam, jadi nanti saya teruskan lagi. Wal khamisu wa seluruh rijlaini ma'al ka'bain, wallahu a'lamu bis-shawabi.